لله وحده وتقرب بالذبائح التي يكون لله وحده سبحانه وتعالى كالضحايا والهدايا كما تقدم. أما القدر عليه السلام وغيره من الناس فلا يجوز الذبح لهم ولا قرب شيء من العبادة لهم. فتقرب إليهم بالذبائح يدفع لك أو يدفع ولدك كل هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. طيب جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masih dalam penjelasan syirik yang mana dia adalah lawan dari tauhid. Dan syirik sebagaimana yang telah kita ketahui ada dua macam, syirik akbar dan syirik asghar. Sebagian ahli ilmu memasukkan syirik khafi, tapi ini bukan bagian yang lain, bahkan syirikul khafi termasuk juga syirik dari dua bagian tersebut, imma akbar wa imma asghar. Ini perlu di mengerti, perlu diketahui dan diperhatikan sebagai bentuk faedah dari kitab yang kita lalui ini, karena mungkin di antara kita pernah mendengarkan di sana ada syirkul khafi. Syirkul khafi yang mungkin dikatakan bentuk yang lain atau macam yang lain dari dua macam tadi, tapi yang benar adalah masuk dari satu di antara dua bagian yang telah disebutkan, yaitu kadang syirkul khafi menjadi syirik akbar, kadang menjadi syirik al asghar. Karena makna khafi adalah yang tersembunyi, seperti syiriknya para munafikin. Ini syirik al-akbar, walaupun syirkul khafi, karena mereka menyembunyikan kesyirikan mereka dalam hati mereka, tidak mendzahirkannya. Bahkan para munafikin mendzahirkan al-islam baik ucapan ataupun perbuatan, tetapi dalam keyakinannya meyakini bolehnya mengibadah selain Allah dan mendustakan apa yang Allah kabarkan tentang neraka dan surga dan yang lainnya, mendustakan Al-Quran. Cuma secara lisan dan secara perbuatan mereka melakukan al-Islam, mengucapkan al-Islam demi kepentingan apa? Keselamatan dunia mereka, harta dan jiwa mereka. Maka mereka sholat bersama manusia, berpuasa bersama manusia, ya kan, kadang juga haji bersama manusia, tapi mereka mendustakan apa yang mereka lakukan. Dalam batin mereka meyakini bolehnya mengibadahi berhala. Nah, makanya termasuk syirkul khafi. Kenapa? Karena dalam hati disyirikan mereka, tidak mereka nampakkan, tapi mereka sembunyikan dalam hati. Dan ini masuk dalam bagian syirkul akbar, syiriknya munafikin. Syirkul khafi maknanya syirik yang tersembunyi, karena kata khafi maknanya apa? Tersembunyi. Khafa, seperti kita dulu masih kecil belajar tajwid, ikhfa, menyembunyikan. Akhfa, yukhfi, ikhfa. Seperti khafiyah, yakhfa, tersembunyi, sama saja. Mafhum? Kita dulu dalam belajar tajwid di sana ada namanya ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? 6. Nah itu. Tapi ikhfa. Baik, kita lanjutkan dalam pembahasan masalah syirik. Qala rahimallahu taala qauluhu wa minhu, yakni wa minas syirki al-akbari adzabhu li ghairillah kaman yadzbahu lil jin aw lil qabr. Dan ini termasuk pembahasan masalah al-ibadah. Menyembelih adalah perkara al-ibadah. Kul inna salati wa nusuki. Bagaimana nusuk? Yakni dzabah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh salatku dan menyembelihku, hidup dan matiku, semuanya hanyalah milik Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua ibadah ini. Maka kita wajib memurnikan sholat kita, menyembelih kita, bahkan hidup dan mati kita, kita murnikan hanyalah untuk Allah. Hidup dan mati itu termasuk penerapan nama tauhid apa? Rububiyah. Kita miliknya Allah, hidup kita, mati kita miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak boleh menyekutukan hak milik dalam hal ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian mereka dulu ketika musim gustur, ya kan, katanya apa? Mati urip apa syarik? Gustur ditulis di papan-papan besar jalan-jalan, mati urip apa syarik? Gustur, termasuk syirik. Itu termasuk syirik. Walaupun demikian, ya kan, syirikan yang begitu nyata, karena hidup di negeri yang begini bebas, maka tidak ada penerapan hukum. Padahal termasuk penistaan agama. Ya kan? Bagaimana hidup dan mati bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, wa minhu, dan diantara syirik al-akbar adalah menyembelih untuk selain Allah, dan menyembelih adalah ibadah. Ya, sebagaimana tadi yang telah kita bacakan ayatnya, dan juga sesuai dengan definisi al-ibadah, ismun jami'un, nama yang mencakup, nama yang lengkap, dan mencakup likul lima, untuk semua apa yang, untuk seluruh apa yang dicintai Allah, likul lima yuhibbuhullah wa yardha, mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Ya kan? Minal aqwal wal af'al. Ya, minal aqwal wal a'mal. Adh-dhahirah wal batinah. Maka diantara fi'il di sini ataupun perbuatan, antara amal yang termasuk perkara ibadah adalah menyembelih. Maka itu barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, hukumnya adalah musyrik syirik al-akbar. Seperti orang yang menyembelih untuk jin, menyembelih untuk kuburan, nah, menyembelih untuk jin, seperti walaupun tidak disembelih, dilepas saja, sama saja. Tahu dilepas? Sekarang ada seorang yang dianggap kena disabet jin di tempat tersebut. Di mana jin ini mungkin berupa kata atau berupa apa. Sehingga ketika kamu bunuh, berupa mungkin antum cangkul atau antum bacok, terus kemudian si dukun mengatakan, kemarin kamu telah melakukan ini dan itu, jawabannya iya. Maka untuk sebagai penggantinya kamu harus melepaskan seekor hewan untuk pengganti yang telah kamu bunuh. Maka hukumnya apa? Syirik al-akbar. Nah itu. Karena apa? Melepaskan hewan sebagai pengganti apa yang telah dibunuh dari anggapannya seorang dukun, jin atau yang semisalnya, maka itu termasuk syirik al-akbar. Ini berbahaya. Seperti ada orang yang berobat. Cara berobat, cara pengobatannya apa? Suruh bawa kambing disembelih. Ya, ada toh. Suruh bawa kambing kemudian disembelih. Nah, itu untuk penyembuhan. Itu termasuk juga syirik al-akbar. Jadi dengan tujuan ingin sembuh malah menjadi penyakit yang lebih berbahaya daripada yang dia derita. Ya ini penyakit syirik, hatinya hancur, hatinya rusak. Jadi seorang yang bukan muslim lagi. Nah ini jelas karena suatu kebodohan. Seperti orang yang menyembelih untuk kuburan. Yakni kenapa menyembelih untuk kuburan? Karena tadi yang telah dibicarakan di sini dibicarakan oleh tadi saudara kita Alfan, liyasfa'u lakah au liyasfu waladakah. Nah, perhatikan di sini, ammal khadir wa ghairihi wa ghairuhu minan nas wala yatasaddaqu lahum wala sarfu sa'in mili minal ibadatin lahum fataqarrubu ilaihim bidaba'ih liyasfu laka liyasfa'u laka. Maka mendekatkan diri kepada mereka, kepada Nabi Khidir dan yang lainnya dari para orang-orang yang dekatnya soleh ataupun wali, mendekatkan diri kepada mereka dengan dabaih. Dabaih ini kata jamak dari kata dabiha, sembelian, sembelian-sembelian. Mereka mendekatkan diri dengan membawa sembelian-sembelian kepada mereka selain Allah, agar mereka memberikan syafaat untukmu, atau agar mereka memberikan kesembuhan bagi anakmu. Seluruhnya ini adalah syirik al-akbar waliyadu billah. Mampu ya Ifa? Nah, syirik al-akbar. Penjelasan ini betapa pentingnya. Nah, kalau itu manusia bukan yang sedang dikumpulkan untuk diajak zikir, untuk diajak bertasbih. Sementara keyakinan-keyakinan yang terkait dalam hati mereka dalam bentuk kesyirikan dan yang lainnya dibiarkan. Ini bukan dakwah yang benar. Ya kan? Lebih-lebih lagi dikumpulkan sekedar untuk kepentingan perkara tertentu ataupun pribadi tertentu. Biar seorang sukses dalam suatu kedudukan dalam pemerintahan, anggota dewan dan yang lainnya. Dinamai dengan nama al-Islam. Semuanya dikeruk. Diseret untuk mendukung dirinya. Sementara tidak pernah ada bimbingan kepada mereka tentang Islam yang benar. Semuanya dikemas dengan nama Islam. Itu semua termasuk penipuan. Penipuan terhadap kaum muslimin. Maka penjelasan yang benar adalah sebagaimana yang kita lalui dalam kitab kita ini. Bagaimana untuk mengentas manusia dari bahaya yang sangat terbesar yaitu berupa syirik. Dibentangkan penjelasan yang dibutuhkan oleh setiap jiwa. Di antaranya adalah memurnikan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembelih untuk jin, untuk kuburan. Qala bin Bas rahimallahu taala, ma'lumun anna dzabha lillahi ibadatun fi ayyi waqtin. Tengok di sini. Maklum, bahasa kita juga maklum, jelas. Bahwasanya menyembelih hanyalah milik Allah. Menyembelih untuk Allah adalah suatu ibadah. Bahwasanya menyembelih untuk Allah adalah suatu ibadah bi ayyi waqtin, yakni dalam semua waktu. Kad dhahaya wal hadaya. Apa makna dhahaya? Ini kata mufrad atau kata jamak Alfan? Dhahaya itu? Jamak. Mufradnya apa? Apa? Mufradnya? Mufrad apa? Kata tunggal. Apa tunggalnya? Dahyun, dahiya. Bukan dahyun, dahiya. Jamaknya dahaya. Dat, tangi dat. Nah. Faiz, antum di sampingnya. Kalau tidur nanti di jawil-jawil. Baik, Dahaya adalah jamak kata jamak dari lihat dahaya kata jamak. Mufradnya dahiyah. Nah, dahiyah itu ya sembelian seperti sembelian yang setiap tahun diadakan oleh kaum muslimin pada bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah sampai berapa? 13 Dzulhijjah. Itu namanya apa? Dahiyah. Wal hadaya, nah ini adalah al ni'am. Na'am, na'am itu apa? Hewan ternak yang dikirim ke Baitul Haram. Ke Masjidil Haram, ke Baitullah Al-Haram, Mekah. Dari kata hadiah, jamaknya hadaya. Paham ya, Pak? Ke para jamaah haji, itu membawa sembelian dari rumah. Itu namanya haji kiron. Ya kan? Sembelian dari rumah digiring ke sana, dituntun. Kalau sekarang dari Indonesia ya enggak sulit, gimana haji kiron membawa sembelian dari rumah? Kalau enggak naik kapal, mungkin naik kapal bawa sapi, bawa kambing sama pakannya sekalian. Ya. Pergi haji, haji kiron membawa sembelian. Hadiah untuk orang yang di sana. Hewan kurban itu termasuk dahiyah, dahaya jamaknya. Mafhum ya, Pak? Seperti ini, kad dahaya wal hadaya. Ini adalah menyembelih hanyalah untuk Allah, yang adalah suatu perbuatan ibadah. Amma dzabah lil khadir. Khadir adalah Nabi Khidir, Nabi Khidir dulu. Khadir Nabi Khidir yang kita sering sebut Nabi Khidir. Apakah Khidir itu Nabi atau pun wali? Sebagian para ulama mengatakan dia adalah wali. Nah. Adapun menyembelih untuk Khidir dan yang lainnya dari para nabi-nabi dan para wali-wali, bamungkarun, maka ini adalah perbuatan yang mungkar, wasyirkun billahi azza wa jalla, dan kesyirikan dengan Allah. Yakni membuat sekutu dengan Allah. Dalam menyembelih yang itu khusus untuk Allah, dia palingkan untuk Nabi Khidir dan untuk para nabi yang lain dan mungkin juga untuk para wali. Nah, ini syirik, syirkun billah, mungkar dan syirik. Berarti kan ya, Pak? Hei, siapa tidur? Berarti kan? Dan yang bisa memperhatikan, ya kan, tulis, itu insya Allah nanti akan dapat faedah lebih daripada yang lain. Nanti antum para hadirin, baik anak-anak dan yang lain membawa buku catatan. Baik. Lianna dzabah lillahi ibadatun lahu. Kenapa? Karena menyembelih itu untuk Allah adalah suatu ibadah bagi Allah. Ibadah untuk Allah, ibadah kepada Allah azza wa jalla. Wasarfahu. Kenapa dibaca wasarfahu? Wasarfad dzabah. Lianna sarfad dzabhi li ghairihi syirkun bihi subhanahu. Karena menyamalingkan sembelian untuk selain Allah adalah syirkun bihi. Apa mana syirik? Syirik dengan Allah yang maha suci. Karena menyembelih adalah ibadah untuk Allah, ibadah kepada Allah. Memalingkan menyembelih untuk selain Allah, maka menyekutukan dengan Allah yang maha suci, disekutukan dengannya, dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Likaulillahi. Kenapa? Karena ada firman Allah azza wa jalla, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul inna salati, katakanlah wahai Muhammad, sungguh salatku, wa nusuki dan menyembelihku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi, hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang mengatur, yang memiliki alam seluruhnya. La syarika la, tidak ada sekutu bagi dia Allah dalam hal ini semuanya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa bidzalika, dan yang demikian itu aku diperintah, dan aku adalah awwalul muslimin, yang paling pertama berserah diri. Dan maka oleh itu salat, nusuk, hidup dan mati hanyalah untuk Allah, termasuk Islam. Dan kalau ini semuanya adalah Islam, enggak boleh dipalingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi lawan daripada Islam yaitu kufur. Wa qaulihi Subhanahu wa taala, dalilnya tentang menyembelih itu adalah ibadah. Memalingkannya kepada selain Allah menjadi syirik. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Syaitnya mana? Fasholli lirabbika wanhar, yakni khususkanlah salat kamu dan menyembelih kamu hanyalah untuk Rabb kamu. Fasholli rabbika wanhar. Salat dan menyembelihmu khususkanlah hanyalah untuk Rabbmu. Jangan untuk selainnya. Dan juga dalam firman dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menyembelih adalah suatu ibadah. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini apa? Doa ataupun wa'id, ancaman. Allah melaknat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, apakah semua yang dilakukan menjadi syirik, kufur? Tidak. Tapi dalil yang dalam Al-Qur'an tadi yang menetapkan bahwasanya menyembelih selain Allah adalah syirik dan kufur. Kufur dan syirik. Maka kalau itu hadis ini ditetangkan sebagai bentuk penetapan bahwasanya menyembelih selain Allah adalah syirik, walaupun di sini konteksnya adalah laknat, maka tidak keluar dari permasalahan. Dan ahlul ilm, ya kan, seperti dalam kitab kita yang sering kita pelajari Syarah Ushul Salasa atau dalam matan Ushul Salasa, termasuk hadis ini ditetangkan dalam penetapan syiriknya menyembelih untuk selain Allah, yaitu diantaranya hadis ini yang ditetangkan, la'anallahu man dzabaha li ghairil. Dan ahlul ilm pun menetangkan semuanya seperti ini. Nah, bukan berarti kemudian semua yang Allah laknat menjadi syirik. Tidak, tetapi karena dalil yang lain menetapkan bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah hukumnya syirik. Kharrajahu Muslimun. Bacaannya kharrajahu bukan kharrajahu. Kharrajahu. Nah, berarti kan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihi dalam kitab sahihnya. Min hadis Ali radhiyallahu anhu, dari hadisnya Ali radhiyallahu anhu. Fala yajuz tadzbahu lil Khadir wala lil Badawi wala lil Husain wala li ghairihi minan nas wala lil asnam wala lil jin bal dzbahu lillahi wahdahu wa taqarrubu bid dzbah yakunu lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala kadhaya wala daya kama taqaddama. Maka tidak dibolehkan menyembelih untuk Khidir, untuk Nabi Khidir, dan juga enggak dibolehkan untuk menyembelih untuk Al Badawi. Maksudnya apa? Kalimat Badawi di sini adalah seorang yang ma'ruf, ya kan, kuburannya Badawi. Kalau seperti di kita, tempat kita mungkin kuburannya Wali Songo. Nah, itu kuburan yang biasa diziarahi, dijadikan tempat ritual syirik dan bid'ah di situ, seperti kuburannya Badawi. Nah, atau mereka yang mengklaim itu kuburannya Husain bin Ali, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Fatimah radhiyallahu anha. Dan juga enggak boleh untuk selain mereka, baik selain Khidir, selain Badawi, selain Husain, enggak boleh. Dari semua manusia enggak boleh. Wala lil asnam, dan juga enggak boleh menyembelih untuk asnam, sonamun. Kata jamaknya asnamun, ini apa? Patung ataupun berhala. Walalil jin, tidak boleh juga menyembelih untuk jin. Baladabihu, bahkan menyembelih hanyalah milik Allah, hanyalah untuk Allah, dan mendekatkan takarrub, mendekatkan diri dengan menyembelih, mendekatkan takarrub kepada mereka, mendekatkan diri dengan menyembelih. Ini adalah yakunu lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Takarrub, bentuk mendekatkan diri kepada Allah, itu dengan bentuk menyembelih hanyalah untuk Allah tok yang maha suci dan maha tinggi, seperti bentuk penyembelihan yang namai dohaya wal hadaya. Dohaya tadi apa? Jamak dari kata dohiyah. Wal hadaya jamak dari kata hadiah. Kalau dohaya, yakni hewan kurban yang disembelih di bulan haji di 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Wal hadaya adalah hewan ternak yang dikirim dihadiahkan untuk Baitullah di Ka'bah sana. Nah, untuk para fuqara dan para masakin. Dan pembagian dalam masalah hewan kurban itu sebagian wali membagi apa? Untuk berapa? Untuk orang-orang miskin dikatakan sedekah. Untuk orang-orang kaya dikatakan hadiah. Untuk orang apa? Meminta juga diberi. Atau orang yang mundar-mandir seliwar-seliwer yang nampaknya meminta tapi enggak minta juga wajib dikasih. Apapun seliwar-seliwer di sekitar tempat orang menyembelih hewan kurban, maka dengan gelagat seliwar-seliwer maka juga perlu dikasih. Nah, seperti ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala dalam kitabnya Talkhis Ahkam Al-Udhiyah. Baik, ammal khadir radhiyallahu taala alaihi salam wa ghairuhu minan nas fala yajuz dhabhu lahum wala sarfu shay'in minal ibadah lahum. Adapun khadir dan selainnya, selain khadir dari manusia, maka tidak dibolehkan, tidak diperbolehkan menyembelih untuk mereka, tidak dibolehkan memalingkan sesuatu dari bentuk ibadah untuk mereka. Fataqarrub ilaihim bidzabaih liyasfa'u, yasfa'u laka aw liyasfu. Maka mendekatkan diri kepada mereka dengan membawa sembelian. Mendekatkan diri kepada mereka selain Allah, baik itu nabi dan yang lainnya, dengan membawa bentuk sembelian, menyembelih untuk mereka supaya mereka-mereka tadi memberikan syafaat bagimu, atau mereka itu menyembuhkan anakmu. Seluruh ini adalah termasuk syirik al-akbar wal iyadu billah. Liyasfu. Gimana fi'il madinya? Alfan. Safa yasfi. Kalau asfa yasfi apa maknanya? Ha, boleh enggak kita baca Allah Allah yasfi gitu, boleh enggak? Allah yasfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau Allah yusfik, maknanya kebalikan, semoga Allah mencelakakan dirimu. Jadi kadang-kadang orang itu enggak paham, dibaca dengan Allah yusfik. Jadi Allah yuhlik. Nah, benar itu. Jadi Allah yasfik. Fa idza maridtu fa huwa yasfin, kata Ibrahim alaihissalam. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Nah, jangan dibaca yusfi. Jadi asfa yusfi maknanya beda dengan safa yasfi. Sifa. Baik. Waliyadu billah, dan semoga Allah melindungi kita. Ini semuanya perkataannya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang dinukil dalam Majmu'ul Fatawa. Jilid kelima halaman 327 dan jilid lima halaman 324. Yang mengumpulkan fatwa ini siapa? Syekh Muhammad As-Suwair Hatullah Ta'ala. Mas'alatun. Permasalahan. Su'ila bin Bas. Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala ditanya. Kila lahu. Dikatakan kepada beliau. Tujat di baladina adatun, ada di kampung kami suatu adat, yakni kebiasaan. Adat ya bahasa kita ya adat ya, adatun bahasa Arab, bahasa kita juga adat, sama saja kebiasaan. Wa ya annal mar'a idza syar'a fi bina'i manzilin lahu yadbahu dabihatan idza wasalal bina'u ila nisfi au tu'ajjalu hadhihi dabiha hatta iktimali atau hatta iktimalal bunyan wa iradatis sakan fil manzil fayud'a li hadhihi dabiha al aqaribu wal jiran fa ajaba qailan hadha tasarruf fi tafsil. Syekh bin Baz ditanya, di negeri kami ada adat kebiasaan, yaitu apabila seseorang, sesungguhnya apabila seseorang itu memulai syara'ah, ini memulai apa syara'ah? Memulai syara'ah, ya syara'ah itu memulai, tergantung konteksnya, bisa dikatakan apa, membuat syariat. Di sini syara'ah memulai, memulai membangun rumah untuk dia. Ketika mulai bangun, menyembelih sembelian apabila bangunannya sudah sampai separuh. Seperti taruhlah sekarang rahim bangun rumah. Nah, kan? Sudah sampai pondasi, nyembelih pitik. Ya kan? Atau tu'ajjalu hadhihi dzabihah, mana tu'ajjal? Ditakhirkan. Penyembelian tadi itu sampai bangunannya selesai. Sempurna. Dan siap untuk ditempati. Dengan penyembelian ini, ya kan, al-aqarib, keluarga-keluarga dan tetangga dipanggil, diundang, dijamu. Maaf, istilahnya apa itu? Syukuran kalau bahasa kita. Syukuran bangun rumah, baik sampai sempurna atau baru pertengahan, ya kan? Tergantung adat yang berlaku. Biasanya di sini apa? Apa? Pertengahan toh? Iya. Kadang di sini biasanya ya ada yang sampai sempurna, kadang ketika mau tempati, ketika sudah sampai ngecor nyembeli. Nah, gitu. Maka beliau menjawab, ini tindakan seperti ini ada perincian. Fa in kana al-maqsudu min adh-dhabiha ittiqa al-jin aw maqsadan akhara yaqsidu bihi sahibul bait anna adh-dhabh yahsulu bi kadha wa kadha ka salamati wa salamati sakinihi fa hadha la yajuz fa huwa min al-bid'ah. Maka menyembelih tadi ada dari rinciannya, apabila maksud dengan penyembelihan tadi demi ittiqa al-jin, apa? Demi perlindungan dari jin biar enggak diganggu jin. Atau dengan tujuan yang lain yang dimaksud oleh pemilik rumah, bahwasanya sembelian ini kalau dilakukan akan berhasil ini dan itu, seperti selamat yang menggoni selamat. Nah, wassalamatu sakinihi, wassalamu sakinihi, orang yang menempati akan selamat, bangunannya akan selamat, yang menempati juga akan selamat. Maka ini tidak boleh, ini termasuk bid'ah. Keyakinan orang yang menyembelih tadi biar bangunannya selamat, atau yang nempati juga selamat. Nah, ini tidak boleh. Biasanya apa? Juga ada bancaan namanya segogolong. Paham segogolong? Segogolong apa ini? Bancaan segogolong bangun rumah? Segogolong apa Pak Tris? Tidak ada? Tumpeng, tapi tumpeng itu kan lancip. Ini adanya nama bunder-bunder. Segonya dibentuk bunder-bunder. Itu namanya sego. Pak Nur Hadi tahu? Ada? Tidak tahu? Tidak tahu sego golong. Aku kisah enam malah ngerti. Sampai luwe tua seharusnya luwe ngerti. Sego golong istilahnya dulu ketua kita. Dengar orang tua kita katanya itu sego golong. Keselamatan, artinya apa? Biar rumahnya nanti aman-aman. Nah, itu biasanya. Di samping tumpeng juga ada segogolong, bunder-bunder biasanya. Ya, siapa sih Abu Salman? Ada tempat di Kediri. Nah, itu berarti ada segogolong dah. Ada syahidnya sudah. Kalau sekedar bubur abang kutis dan adat saja jenis makanan, enggak masalah. Asal tidak ada keyakinan-keyakinan yang tadi. Ada keyakinannya. Nah, kalau ada enggak boleh. Itu namanya termasuk bid'ah, termasuk syirik. Bisa syirik asghar atau syirik al-akbar, tergantung keyakinannya. Nah, itu. Berarti ya sudah, itu termasuk enggak boleh. Termasuk dikatakan fawa minal bid'ah. Wa in kana lil jin fawa syirkun akbar. Kalau menyembelih untuk jin, ketika tadi mau menempati rumah atau ketika bangun rumah, maka syirik al-akbar. Nah, ini yang kau perhatikan, di pertengahan kaum muslimin ini bukan perkara yang asing, tetap ada sampai hari kita. Walaupun sudah modern kayak begini, sudah zaman dunia maya, Tapi kesyirikan bukan kemudian berhenti. Khurafat yang seperti itu tetap juga laris. Kenapa? Karena manusia ini memang benar-benar, ya kan? Peradabannya sesuai dengan sekelilingnya. Maka penerangan seperti ini maka seharusnya apa dilakukan oleh bapak kepala desa, bapak polisi di balai desa, dan misalnya itu dikumpulkan dikasih terangan ini, bukan kok sekedar apa? Ngundang PPL, Pripaton, apa? Lagi? Obat apa? Obat ulat, obat mereng, ya kan? Gramaxon, Noxon, dan itu dan bukan itu, tapi seharusnya apa? Kaum muslimin dikumpulkan oleh bapak-bapak itu ada dikasih penerangan seperti itu, penyuluhan seperti itu seharusnya, ya kan? Layar tancap isinya apa? Promo tentang nanam tomat, nanam cabai. Disirikan nggak pernah disinggung. Bahkan para penanam ini mereka tetap gandrung dengan kesyirikan. Mau panen syirik, mau nanam syirik, ya kan? Ketika membelanjakan belanja untuk syirik, maka hidupnya apa? Terlibat dengan kesyirikan terus, ya, kriminal, kesyirikan terus. Ini perhatikan ya, Ikhwah. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi kalau memang mau bangun rumah dengan bentuk menyembelih ataupun ketika sudah pertengahan bangun rumah atau sudah mau menempati dengan keyakinan seperti tadi, maka hukumnya syirik atau bid'ah. Li'annau ibadatun li ghairillah. Kenapa? Karena menyembelih yang tadi telah dijelaskan tujuannya seperti tadi, maka termasuk beribadah untuk selain Allah. Maka oleh itu undangan-undangan untuk syukuran menempati rumah seharusnya ya ini yang perlu dijelaskan kepada mereka para hadirin. Amma in kana min babi syukur ala ma'un ima alaihi minal wusul ila saqaf masalan au inda ikmalil bait fayatsmu aqribahu wa jiranahu wa yad'uhum wa yad'uhum li hadhil walima fadila ba'sa biha. Adapun kalau menyembelih tadi dari bab bersyukur atas apa yang telah sampai nikmat-nikmat tadi kepada dia dengan bisa membangun rumah, ya kan, sampai atapnya atau ketika sempurna, dia maka mengundang keluarga-keluarga dekatnya, tetangganya, mengundang mereka untuk walimah seperti ini, maka enggak mengapa. Nah itu, ya kan, enggak mengapa. Ya cuma kalau kembali kepada para salafus saleh ya ini lebih jeli kalau memang ada contoh dari mereka. Adapun beliau di sini mengatakan enggak mengapa, seperti yang terjadi di pertengahan kaum muslimin sekarang ini, banyak ya kan manusia ataupun banyak mereka yang ketika mau menempati rumah mengundang tetangga dengan istilahnya syukuran, dikasih berkat, dikasih bingkisan. Kadang juga dikasih apa? Ceramah. Apa? Ceramah juga Islami. Nah, cuma nanti yang disinggung di situ bukan perkara tauhid atau perkara syirik, tapi yang disinggung cuma apa? Kadang malingnya apa? Guyon di situ. Nah, ngeledek. Dan yang semisalnya. Wa ta'ayyaful katsir minan nas mim babi syukur li ni'amillahi haitsu manna 'alaihim bi ta'miril bait wasakan fihi badalan minal istijar. Seperti ini, perbuatan seperti ini banyak dilakukan oleh manusia. Artinya bentuk syukur tadi bukan bentuk yang pertama, bentuk yang kedua. Ini banyak dilakukan oleh manusia dari bab bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah di mana Allah telah memberikan karunia keutamaan atas mereka dengan ta'mirul bait. Apa ta'mir? Ammara yu'amiru, ta'mir menempati. Menempati namanya. Ammara yu'amiru pakai ain, ammara yu'amiru menempati. Menempati rumah. Nah, sebagai ganti daripada menyewa. Daripada kontrak, ya kan? Daripada ngekos. Ya, misalnya sudah diberi oleh Allah nikmat yang begitu banyak berupa bisa membangun rumah, maka bersyukur dengan mengundang keluarga dekatnya, kawan-kawannya, tetangganya dikasih makan. Ini enggak mengapa. Misru dalika ma yafa'alu ba'dun nas indal qudu minas safar ya du'a qoriba wa jirano syukran lillahi ala salamah. Ya kan? Dan seperti dengan itu adalah apa yang dilakukan oleh sebagian manusia ketika datang dari safar, seperti datang dari haji. Nah, datang dari safar, indal kudu minas safar. Ketika datang dari safar mengundang kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya bentuk syukur kepada Allah atas selamat dia dari pergi sampai pulang selamat mengundang tetangganya. Nah, seperti itu. Pulang dari haji juga seperti itu. Penjelasan dari Syekh apa? Syekh Muhammad Aman rahimahullah taala dalam kitabnya seharusnya salah satu usul, ya kan, pulang dari haji, ya kan, seharusnya mereka itu menyembelih, ya kan, kambing atau hewan untuk keluarga dan tetangganya, tapi mereka karena salah keyakinan menyembelih untuk kuburan. Begitu beliau bilang, seharusnya pulang dari haji itu adalah menyembelih untuk tetangganya, untuk keluarga dekatnya, kawan-kawannya, tapi malah untuk yang dikubur. Nah, maka itu seadanya pulang dari haji bentuknya bikin bancaan kenduren kecil ataupun besar, ini insyaallah di tak masalah, enggak masalah. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin nahara jazuran wa da'an nasa lidzalika alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apabila dia pulang dari safar, nahara jazur, menyembelih unta, mengundang manusia untuk lidzalika, apa, untuk sembelihannya beliau tadi alaihi salatu wassalam. Rawal Bukhari nomor 3089 an Jabirin, dari Jabir walafdhu lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinata nahara jazuran au baqaratan wala safi kana idza qadima min safarin. Lafadznya demikian dalam Bukhari, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai Madinah menyembelih unta atau sapi. Tapi tidak ada lafadz yang berbunyi apabila datang dari safar. Cuma di sini perhatikan ya ikhwah, dibolehkan, alulilm membolehkan ketika pulang dari safar seperti pulang dari haji dan semisalnya menyembelih untuk tetangganya bentuk syukur kepada Allah karena selamat pulang dan pergi. Tapi sekarang ini bapak-bapak yang pergi haji, ya kan, sebelum pergi haji sedekah apa? Sedekah dosa, ya kan, pengiringnya diantar ke tempat maksiat, sedekah dosa kepada para hadirin. Nah, biasanya apa? Berbus-bus, bermobil-mobil, diantar ke tempat maksiat, tempat hibur-hiburan. Nah, lebih-lebih lagi, ya kan, ketika mau pergi haji, jenggotnya dipotong rapi, dihaluskan. Nah, itu. Ini termasuk perkara-perkara yang perlu dijelaskan kepada kaum muslimin. Om ya, Pak. Nah, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengundang tetangganya, syukron lillah ala salamah. Tetangganya diundang. Dikei sak piring edang to piro? Nah. Wasuila berkata Syekh bin Basrah rahimahullah taala. Wasuila an dhabih inda udbatil manzil al jadid. Fa ajaba hadza yaf'alunahu lil jin. Nah, ditanya tentang menyembelih di apa? Utbatul Manzil apa? Pintu rumah yang baru. Mus'ab, ingat dulu tentang apa kisahnya Ismail alaihissalam? Ya, suruh merubah apanya? Utbatul bab. Apanya? Apa? Palang pintu. Nah, itu. Jazakallahu khair. Ketika Ismail kasih tahu apa, nanti kalau datang bojomu kandhane yo palang pintu rubah ngono. Paham dia Ismail, maknanya kok kan megat bojone, pegat bojone. Nah. Paham? Nah, jadi dari situ Ismail alaihi salam akhirnya apa, paham tentang perintah bapaknya suruh ganti bojo, muga bojone wonge gak cocok bangkang. Nah. Taib. Fa ajaba hadza yafrunaul jin. Ada Syekh bin Bas Perbuatan yang tadi menyembelih untuk palang untuk pintu tadi itu rumah yang baru ini adalah untuk jin. Biar apa tidak diganggu jin. Kalau sa'il yakun syirkan. Jadi kalau gitu syirik. Bahasa apa? Syirkun akbar. Kata Syekh bin Baz, itu syirik akbar. Hadza ibadatun lil jin, itu termasuk beribadah untuk jin. Tengok tegasnya beliau menjawab, ini syirik akbar. Jadi kalau kita nanti ditanya pun oleh orang itu syirik, syirik akbar. Syirik akbar itu piye? Syirik gede, mengeluarkan dirimu dari Islam. Paham? Itu bukan, ha? Nah iya, iya, iya syirik akbar. Ya kan? Kita menjawab seperti itu enggak salah. Dan itu bukan termasuk brutal. Bukan termasuk kurang adab. Penuh dengan adab. Nah itu. Wah burung dijelas no, kok dikandangi syirik. Nah yang jelas no, syirik kan dijelas no. Piye meneh. Kan piye. Masa gue berkat sih sak burung kos. Terus gue lagi yang jelas no. Rina ya kuah. Fasih apa syirik akbar hadza ibadatun lil jin, adalah ibadah kepada jin. Qala sa'il idza ma kana taqarruban lil jin faqad i'tada dzalika. Berkata orang yang bertanya, kalau idza kana idza ma kana apabila tidak bertaqarrub kepada jin, cuma itu sebagai adat saja. Dalam kurung ini tambahan untuk memperjelas. Nah, alasat bil asal dalam kurung ini dia nomor 3. Fa'ajaba la. Bukan adat. Hum yaf'aluna lil jin. Bukan, kata saya benar, bukan adat. Itu mereka lakukan untuk jin. Nah. Jadi tegar beliau. Ngomong sekali untuk jin, ya wes untuk jin. Kamu bilang nama katanya untuk adat, enggak bisa, tetap untuk jin. Enggak. Yaf'aluna untuk jin. Yaqulun yakfuna nasarrohum. Mereka bilang, dengan menyembelih ini, apa? Keburukan jin itu terhalangi. Jin tadi enggak ganggu. Nah. Nadbahu lahum hatta la yu'dunana fi buyutina. Hatta la yu'duna terusnya ini. La yu'du. Nah, hatta balik nasab. Kami menyembelih untuk jin supaya jin tadi enggak mengganggu kami di rumah-rumah kami. Hadza qasdum, ini tujuan mereka. Hadza yaqau bil janub. Ini ada sering terjadi sana, bagian kidul Saudi, bagian kidul. Kada Jawa ini bagian kono, bagian Magetan, terus mana? Gunung Lawu, terus mana? Pacitan, tempatnya SBY dan sekitarnya itu. Segoro kidul, Nyi Roro kidul. Nyembelih untuk Nyi Roro kidul. Ya kan? Anda pernah nengok film Nyi Roro kidul? Nah itu mungkin dulan kan agak ini sirik-sirik. Baik. Jadi nadbahu lahum. Ini belum untuk mereka, biar enggak mengganggu kami. Kata Syekh bin Baz, in hadza yaqau fil janub. Ini terjadinya di sana bagian kidul tadi itu. Lakin zala, kan tapi sekarang sudah hilang insyaallah. Hari ini sudah enggak ada lah, enggak begitu lagi ada. Adapun sudah enggak begitu ketara. Baik ya ikhwan. Dinukil dari syarahul kasfi subuhat. Al-alif ini maksudnya apa? Kesan nomor satu bagian ba, bagian b. Sisi yang kedua, bagian b. Baik, enak guna. Masuk ilah itu anda juga ditanya beliau Syekh bin Baz, hal dabihu qabla dukhulil insan ila apa ini? Ila filatihi filah. Au manzilil jadid alal bab wa taltikhil bab bidam minat tafa'ul wal khair am huwa minas tasa'um ilman annani aksidu bidhalika daf'assar wa sayatin anna dal manzil wa atirafan bisukrillahi wa ni'amihi fa'ajab hadha min amril jahiliyah kana al jahiliyah yadbahuna inda nuzulil manzil alal bab au inda sisani judron wa indal abar. Ada pertanyaan juga kepada beliau, ditanya beliau. Menyembelih, apabila menyembelih sebelum seorang itu, sebelum insan masuk ke vilanya. Vila ini ya? Vila? Mungkin, enggak tahu ini. Bacaannya mungkin vila. Vila tihi. Ya bisa juga vila. bensin bahasa Arab, solar bahasa Arab. Orang Arab belum bilang solar. Villa. Sebelum menyembelih, sebelum seorang itu masuk ke vilanya atau rumahnya yang baru, menyembelih di pintu. Kemudian pintunya dioles-olesi darah. Darah 9 tadi. Nah. Ini termasuk tafa'ul wal khair ataukah termasuk tasa'um? Tafa'ul itu apa? Tafa'ul itu adalah harapan baik, optimis, harapan baik. Atau termasuk harapan sial, anggapan sial, bukan harapan, anggapan sial. Nah. Ya kan? Dan ini saya melakukan dengan tujuan untuk menolak kejelekan dan menolak setan-setan, untuk mengusir kejelekan dan mengusir setan dari rumah ini. Dan saya juga bersyukur, mengakui tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya. Maka beliau menjawab, ini termasuk perkara jahiliyah. Nah, itu termasuk perkara jahiliyah. Dulu ahlu jahiliyah menyembelih di ketika-ketika masuk rumah. Di pintu atau indasi sanil judron. Ya ini apa? Di mungkin di dinding, di sisan ini mungkin ya. Walalam mungkin di pojok dinding. Wa indal abar, di sumur. Abar itu sumur, di sumur-sumur menyembelih. Mereka bilang hadza lidaf'il jin wa syarril jin. Ini untuk mengusir jin dan mengusir kejelekannya jin. Wa idbahuna lil jin, mereka menyembelih untuk jin. Yataqarrabuna ilaihim. Yataqarrabuna ila, mereka mendekatkan diri kepada jin. Hatta yadfa'u syarrahum wa bizahmihim. Supaya dengan perbuatan itu mereka bisa mengusir, nah, menepis keburukannya jin. Ini anggapan mereka. Fadha min syirkil akbar. Ini termasuk syirik al-akbar. Syirik besar. Hadza la yasus abadan. Ini selamanya enggak boleh. Ha balwa mungkarun wa min a'malil jahiliyah. Bahkan termasuk perkara yang mungkar dan termasuk amalan-amalan jahiliyah. Waqat ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam anha an daba'il jin. Dan ada riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang menyembelih jin, menyembelih untuk jin. Fal maqsud anna hadza min adzbahi li ghairillah, maksudnya secara ringkas seluruhnya tadi adalah menyembelih untuk selain Allah. Wallahu jalla wa ala yaqul fasalli li rabbika wanhar, sedangkan Allah azza wa jalla wa ala berfirman fasalli, maka salatlah. Li rabbika wanhar, salat dan menyembelih hanyalah untuk Rabbmu. Wa yaqul, dan juga Allah berfirman in kul inna salati wa nusuki wa yani dabhi. Nusuk maknanya apa? Dabih. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh salatku. Wa nusuki, ini dan menyembelihku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin la syarikalah. Hanyalah untuk Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu bersabda la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Wa in kana qasdu wa in kana apa? Qasada bi dzabah wajh Allah, lakinna wasilatun ila syirik wa datun jahiliyatun yuhyiha fala yajuzu hadza. Apabila tujuannya dengan menyembelih itu adalah untuk wajah Allah dalam arti ikhlas, tetapi sebagai perantara kepada syirik dan sebagai adatnya jahiliyah yang dia hidupkan adat jahiliyah ini, maka enggak boleh ini. Ya kan? Jadi taruhlah menyembelihnya untuk Allah tapi sebagai perantara kepada syirik. Jadi menyembelihnya itu ikhlas karena Allah, tapi akan mengantarkan keyakinan kepada kesyirikan, ini enggak boleh. Ama idza jam'a qurabatihi wa siranahu ba'da mayanzilu. Adapun ketika dia ini mengumpulkan kerabat-kerabatnya, mengumpulkan tetangga-tetangganya setelah dia ini itu tinggal di rumah tersebut, ala ta'amin yasykurullaha 'ala ma an'ama bihi min sukna al-bait ala distajarahu au starahu au ammarahu fa dzalla ba'sa bihi. Ya kan? Adapun apabila dia itu mengumpulkan keluarga dekatnya, tetangganya, setelah dia turun tinggal di rumah tersebut, dikumpulkan apa? Agar makan, bersama bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan nikmat atasnya dengan bentuk menempati rumah yang dia sewa atau yang dia beli atau yang dia tempati, ini enggak mengapa, ya kan? Antum bisa mungkin mengkontrak rumah selama 2 tahun, 3 tahun, alhamdulillah bersyukur, ya kan? Daripada dulu mungkin kontrak 3 bulan pindah, 4 bulan pindah, ini sudah dapat kontrakan sampai 2 tahun mampu membayarnya, maka syukur menyembelih ayam. Nah, apa? Ya, kita ingin. Nah, cara rahimnya satu enggak ada, tinggal masih satu, alhamdulillah masih panggil saja. Nah, itu. Mungkin bacaan apa? Bacaan tempe penyet karena sudah sampai pondasi. Ya, enggak apa-apa. Baik, ikhwan. Nah, ini tentang masalah menyembelih untuk selain Allah yang dikatakan termasuk bagian daripada syirik, dirinci tadi dengan rincian yang begitu jeli. Semoga faedah kita terus bertambah. Sampai sini dulu kita cukupkan. Subhanakallah. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا